nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahabbati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari Matan Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang ke-9, hadis yang menyebutkan tentang qadar, tentang takdir, bahwasanya seluruh takdir telah ditentukan oleh Allah Jalla wa Ala, sampai hal itu adalah lemahnya kita atau semangat. Itu semua berkaitan dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Bersamaan dengan itu, Allah juga menciptakan takdir yang ada pada manusia. Allah memberikan kepada mereka kudrah, yakni kemampuan, dan juga ma'isyah, masyiah, afwan, keinginan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala bagi setiap manusia. Diberi kemampuan, juga diberikan keinginan, yang dengan kedua hal tersebut manusia bisa memilih antara yang baik dan yang jelek, antara yang buruk dan yang tidak buruk. Dengan kedua hal yang Allah ciptakan tersebut, mereka bisa memilihnya. Allah sebutkan ayat-ayat tentang jalan menuju syurga, dan juga Allah sebutkan ancaman dari neraka. Manusia diberikan pilihan. Mereka ada kemampuan, ada keinginan. Terserah mereka ingin memilih yang mana. Dan pilihan mereka, jelek ataupun baik, itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Namun hal itu tidak menunjukkan kita dipaksa dalam melakukan amalan. Karena kita diberikan keinginan, diberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Allah beri kepada kita pilihan. InsyaAllah malam ini kita lanjutkan hadis yang ke-10. قال مؤلف رحمه الله رحمة واسعة الحديث العاشر حديث yang ke-10 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari أبو هريرة رضي الله عنه قال beliau berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda من دعا إلى هدى, siapa saja yang mengajak, إلى هدى, kepada petunjuk, kepada hidayah, kepada kebaikan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu, maka dia akan mendapatkan pahala mithlu ujuri man ittaba'ahu, sebagaimana pahala orang yang mengikutinya atau yang mengamalkannya. La yunqisu dhalika min ujurihim syai'an, dan tidak berkurang sedikit pun pahala orang yang mengikuti ataupun yang melakukan kebaikan tersebut. Dan tidak mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang melakukan atau yang mengikuti kebaikan tersebut. Wa man da'a ila dhalalatin, dan siapa saja yang mengajak ila dhalalatin, kepada kesesatan, kepada kejelekan, kana alaihi minal ismi mithlu athami man tabi'ahu, maka dia juga mendapatkan dosa maka dia akan mendapatkan dosa mithlu athami man tabi'ahu, sebagaimana dosa orang yang mengikutinya. La yunqisu dhalika min athamihim syai'an, dan tidak berkurang sedikit pun dosa orang yang melakukannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan hadis ini, yaitu hadis tentang motivasi untuk melakukan kebaikan. Dan hadis ini juga di dalamnya terdapat ancaman bagi orang yang mengajak kepada kejelekan. Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang semakna dengan hadis ini, dan itu banyak sekali, seperti hadis man dalla alal khair mithlu ajri fa'ili, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan maka orang yang mengajak tersebut akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dia ajak orang lain untuk melakukan kebaikan, kemudian orang yang diajak tersebut dia melakukan kebaikan yang diajak, dia akan mendapatkan pahala juga. Di hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam juga menyebutkan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan. Semakna hadisnya banyak sekali. Bahkan di dalam Al-Quran Allah juga sebutkan, hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Kata Allah, apakah ada balasan kebaikan illa al-ihsan, kecuali kebaikan juga. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Begitu juga hadis yang kita sebutkan, yang kita bacakan. Hadis-hadis berikut menunjukkan tentang kebaikan yang kita ajak manusia kepadanya. Ketika mereka melakukan kebaikan tersebut, mereka akan mendapatkan pahala. Kemudian kita yang mengajak juga mendapatkan pahala. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mengajak kepada dhalalah, kesesatan, kita ajak kepada kejelekan, maka orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa, dan kita yang mengajak juga mendapatkan dosa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan, man da'a ila huda. Siapa saja yang mengajak kepada huda, petunjuk, hidayah. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di beliau menyebutkan, al-huda huwa al-ilmu an-nafi' wal 'amalu as-salih. Yang dimaksud dengan huda, petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat. Wal 'amalu as-salih. Dan juga yang dimaksud dengan huda adalah amal saleh. Artinya ketika kita mengajak manusia kepada ilmu, mengajari mereka ilmu, kemudian kita tuntun mereka untuk melakukan amal saleh, inilah yang dimaksud dengan huda di dalam hadis ini. Bahkan salah seorang ulama ditanya, ma afdalul arzaq, apa rizki yang paling utama, afdal? Arzak, rizki. Apa yang paling utama? Maka kata ulama tersebut, al-ilmu nafi' wal-amalu salih. Sebaik-baik rezeki adalah ilmu yang bermanfaat wal-amalu salih, dan amal yang salih. Ini sebaik-baik rezeki, huda, petunjuk. Kemudian kata Syekh, fakullu man 'allama 'ilman aw wajjaha muta'allimin ila suluqi tariqin tariqatin yahsulu lahum fiha 'ilmun fahuwa da'in ila al-huda. Kata Syekh, maka siapa saja yang mengajak kepada ilmu, wajjaha al-muta'allimin, kemudian dia membimbing atau dia membimbing para penuntut ilmu, fahuwa da'in ilal huda, maka orang tersebut disebut da'i ilal huda, orang yang mengajak kepada hidayah, petunjuk. Wa kullu man da'a ila 'amalin salih yata'allaqu bihaqqillah, dan siapa saja yang mengajak kepada amal saleh yang berkaitan dengan hak-hak Allah, أو بحقوق الخلق العام والخاصة فهو داع إلى الهدى, atau dia mengajak untuk menunaikan hak-hak makhluk secara umum atau khusus, fahuwa da'in ilal huda, maka orang tersebut juga disebut orang yang mengajak kepada huda, petunjuk. Wa kullu man abda nasihata diniyatin au dunyawiyatin yatawassalu biha ila ad-din fahuwa da'in ila al-huda, dan siapa saja yang memberikan nasihat baik dalam perkara agama ataupun perkara dunia, yang kedua hal tersebut berkaitan dengan agama, fahuwa da'in ilal huda, maka orang tersebut juga disebut orang yang mengajak kepada hidayah. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Syekh di sini menyebutkan banyak jalan untuk kita bisa masuk dalam lingkup hadis yang disebutkan oleh Nabi. Artinya huda ini maknanya luas. Bisa dia perkara agama atau bisa saja dia perkara dunia, yang agama dan dunia tersebut berkaitan dengan agama. Semuanya itu, ketika seseorang mengajak manusia kepadanya dengan ikhlas, dengan mengikuti metode Nabi alaihi salatu wassalam, maka orang tersebut disebut da'i ilal huda, orang yang mengajak kepada petunjuk. Dan jalan untuk menempuh hal tersebut disebutkan banyak oleh Syekh. Yang perlu kita pahami hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengajak kepada petunjuk bukan hanya orang yang di atas mimbar. Orang yang mengajak kepada petunjuk bukan hanya orang yang duduk di atas meja yang pandangan manusia semuanya mengarah kepadanya. Syekh di sini menggambarkan bahwasannya untuk menjadi da'i, orang yang mengajak kepada huda, petunjuk luas sekali. Orang tua bisa menjadi da'i, bisa menjadi pemberi petunjuk kepada anaknya ketika mengajak anaknya kepada hal-hal yang baik. Ketika dia mengajak anaknya, kemudian anaknya melakukan kebaikan tersebut, anaknya mendapatkan pahala, dia yang mengajak juga mendapatkan pahala, anaknya yang melakukan tersebut tidak terkurangi sedikit pun pahalanya. Dan pembahasan ini sangat luas sekali. Begitu juga dengan perkara-perkara dunia yang berkaitan dengan agama. Kita mengajari manusia untuk mereka bisa melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang disyariatkan. Kita tunjuki mereka jalan-jalan yang dengan itu mereka tidak meminta-minta dunia, namun berhubungan dengan agama juga termasuk dalam hadis ini. Ketika kita memberi mereka petunjuk, mereka melakukannya, mereka mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan pahala apa yang mereka kerjakan. Dan pahala yang mereka kerjakan tidak sedikit pun berkurang. Begitu juga hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang mengajak kepada kesesatan, ketika seseorang mengajak kepada kejelekan, ketika dia mengajak kejelekan, orang melakukan kejelekan tersebut mendapatkan dosa, dia yang mengajak juga mendapatkan dosa. Timbal balik, sama seperti pahala tadi kebaikan, ini kejelekan. Walaupun terkadang kita melakukan kejelekan tidak ada niat untuk mengajak orang lain, seperti umpama ada orang yang berkelahi karena mungkin emosinya sudah menggebu-gebu, dia tidak mampu menahan lagi, keluar darinya kata-kata yang jelek. Dia tidak maksud kata-kata yang jelek ini untuk mengajari yang lain. Dia ingin melampiaskan emosinya, namun dengan cara yang salah. Namun ternyata di sekelilingnya ada yang kecil, ada yang lain yang mendengarkan. Akhirnya mereka mengetahui sebuah kata yang jelek yang keluar dari mulut-mulut kita. Biarpun kita tidak bermaksud ingin mengajak mereka ke dalamnya, namun kita juga telah mendapatkan dosa ketika mereka melakukan ataupun mengucapkan perkataan kotor tersebut. Dan hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir, ketika kedua anak Adam, mereka terjadi perselisihan, kemudian salah satunya dipenuhi emosi yang sudah memuncak. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu faasbaha minal khasirin. Ketika salah satu anak Adam telah memuncak, peristiwanya terjadi pada masa Nabi Adam, anak-anak Nabi Adam, tidak sebanyak sekarang manusia. Salah satu dari mereka memuncak emosinya sampai akhirnya terpendam pada dirinya ingin membunuh saudaranya. Faqatalahu, kemudian dia membunuhnya. Faasbaha minal khasirin, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian dia menyesal. Disebutkan oleh para tafsir, yang dilakukan oleh anak Adam, pembunuhan, setiap terjadi pembunuhan dari sejak pertama kali dilakukan sampai ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat, setiap pembunuhan yang terjadi di dunia ini, anak Adam menanggung dosanya. Padahal dia tidak memiliki niat untuk orang lain mengikutinya. Namun perhatikan kejelekan yang dia timbulkan, dosa yang dia raih dalam keadaan dia telah mati, telah meninggal, namun dosanya masih mengalir. Begitu juga kita, ketika kita melakukan maksiat, melakukan kesalahan apapun itu, yang mungkin kita merasa kejelekan itu hanya menimpa diri kita, maka itu keliru. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika ada orang yang melihatnya, ketika ada orang yang mendengarkannya, mengamatinya, kemudian dia mengikutinya dan dia melakukannya, dia mendapatkan dosa, kita juga mendapatkan dosa. Makanya perhatikan apa yang keluar dari lisan kita, diperhatikan baik-baik. Bagaimana jadinya kalau yang keluar ini adalah hal-hal yang kotor, kemudian keumuman anak kecil, keumuman anak-anak, pasti yang buruk lebih cepat ditangkap daripada yang baik. Ada kejadian buruk, itu yang terekam, dibawa pulang ke rumahnya, dilaporkan kepada umminya, ke abinya, ke lain sebagainya, dilaporkan kejelekan, kemudian dia mengamalkannya ketika dia bermuamalah bersama teman-temannya. Bagaimana dosa yang kita dapatkan dari kejelekan tersebut? Dan dosa-dosa lainnya yang mungkin kita tidak memiliki niat untuk orang lain mengikutinya. Namun perhatikan apa yang terjadi pada anak Adam. Dia tidak memiliki niat untuk orang lain mengikuti apa yang dia lakukan. Namun dosa-dosa sampai tegaknya hari kiamat, dosa pembunuhan, karena dia yang pertama kali melakukan, dia menanggung semuanya. Dan orang yang melakukan tersebut juga dia mendapatkan dosa. Makanya hadirin wal hadirat wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah, perhatikan, perhatikan setiap gerak-gerik, ucapan, tingkah laku kita. Ketika hal itu kejelekan, perhatikan, jangan sampai kita telah bertobat darinya, namun terkadang ada orang yang telah kita ajari hal-hal yang demikian. Makanya hal ini perlu diperhatikan hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, fadda'una ilal huda hum a'immatul muttaqin, hum a'immatul muttaqin wa khiyarul mu'minin. Dan orang-orang yang mengajak kepada huda, petunjuk, hum a'immatul muttaqin, mereka adalah imam-imamnya orang yang bertakwa. wa khiyarul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang pilihan. Wa da'una ila an-nar ila ad-dhalalah humul a'immatul ladzina yad'una ila an-nar. Adapun orang yang mengajak kepada kesesatan, mereka adalah imam-imam, pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada neraka. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kita bacakan dan hadis yang berkaitan dengan hadis yang disebutkan oleh Syekh di sini, ada sebagian kaum muslimin yang salah memahami. Seperti hadis man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang melakukan sunnah yang hasanah, sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka dia akan mendapatkan balasan pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sebagian kaum muslimin mereka salah dalam memahami hadis tersebut. Mereka menjadikan hadis tersebut untuk menguatkan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka melakukan amalan-amalan yang tidak ada dahulunya pada zaman Nabi, amalan-amalan bid'ah. Mereka melakukan amalan tersebut, kemudian mereka berdalil dengan dalil ini, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, siapa saja yang membuat sunnah yang baik, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang kurang tepat. Karena hadis yang mulia ini, Nabi alaihi salatu wasalam sebutkan ada asbabul urud, ada sebab dari adanya hadis tersebut. Kalau Al-Quran ayat yang turun ada istilahnya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadis ada namanya asbabul urud, sebab adanya hadis tersebut. Pada masa Nabi alaihi salatu wasalam dahulu, ada orang yang mereka merasa kekurangan, kemudian melapor kepada Nabi alaihi salatu wasalam, yang saat itu Nabi bersama para sahabatnya. Karena mendengar ada orang yang melapor tentang kehidupannya yang sempit, sebagian sahabat yang mendengarkannya, mereka mengeluarkan harta-hartanya untuk membantu orang yang membutuhkan tersebut. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, siapa saja yang melakukan sunnah yang baik, maksudnya memberi tadi kepada orang yang membutuhkan, maka dia mendapatkan pahala. Dan ternyata ketika orang pertama memberikan, sahabat yang lain juga ikut memberikan. Maka sahabat yang lain mendapatkan pahala, sahabat pertama tadi juga mendapatkan pahala memberikan, dan pahala memberi contoh sunnah yang baik. Ini maksudnya, bukan amalan-amalan baru. Jadi petunjuk yang kita berikan kepada kaum muslimin yaitu petunjuk yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bukan petunjuk ataupun sunnah yang dibuat-buat yang kemudian dicap dengan hasanah, dianggap sunnah tersebut baik. Bukan demikian, karena dalil menunjukkan tentang motivasi atau anjuran untuk melakukan kebaikan. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah lanjutannya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.